Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bisa jumpa sama sesepuh-sesepuh yang sudah ya merasakan asam dan garam. Asam di gunung, garam di lautan. InsyaAllah dirasakan semuanya. Anda melihat memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan anak kalau ngelihat sesepuh-sesepuh yang udah pada baik, yang udah pada seneng ke masjid, udah pada berzikir, apalagi datang dari Jakarta. Biasanya dulu tamasyanya kemana jalan-jalannya? Sekarang kan jalan-jalannya ke pesantren, jalan-jalannya datang ke Masya Allah ya. Datang ke rumahnya Ustadz, kemudian dengarkan tausiah. Maka anda lihat ada kesempatan untuk meraih menjadi manusia terbaik. Tapi ternyata yang menjadi ukuran itu adalah ketika seorang meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya gitu. Ketika ada orang udah baik ya, tapi ternyata di akhir hidupnya, ya kita semua gak tahu. Kita semua gak tahu. Semua orang berharap husnul khatimah. Tapi ternyata ada orang-orang yang kandas di akhir hidupnya. Dalam posisi dia mendapatkan ujian yang berat. Kadang-kadang dapat penyakit. Kemudian dia gak sabar. Ada yang akhirnya ya, mencaci maki Allah. Ya, kemudian merasa, kenapa sih aku kalau dikasih penyakit ini? Aku kan udah baik, aku kan udah soleh, aku kan sudah banyak sodako, aku. Dia mengingat kebaikan-kebaikan dia dan lupa sama kebaikan Allah kepada dia. Padahal enggak sebanding kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan yang Allah berikan. Ya kalau kita bicara sekarang kebaikan Allah sama kita. Orang sekarang kalau harus berobat, ada orang berobat subhanallah, dia kena batang otaknya, akhirnya dia lumpuh. Sehari berapa puluh juta dia keluar. Kemudian ada yang dari Jember, bos tembakau di sini sakit, berangkat ke Singapura. 2 pekan di Singapura, dia tanya habis berapa? Bang temennya yang dampingin dia, habis 10 miliar. Cuma 2 pekan. Artinya ternyata nikmat sehat yang Allah berikan sama kita enggak sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan, sholat yang kita lakukan. Tapi jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan enggak sebanding sebenarnya. Makanya tugas hamba itu di akhir-akhir hayatnya bersyukur sama Allah apapun yang dia dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana beliau sampai bengkak kakinya beribadah kepada Allah ketika ditanya apa jawab Nabi sallallahu alaihi apakah enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah? Para ulama mengomentari hadis ini. Afala akun abdan syakura. Apa sih yang Nabi dapatkan dalam kehidupan? Diusir dari kota Mekah. Dilemparin batu di Taif. Di Madinah berhari-hari, berbulan-bulan cuma makan kurma dan air. Sahabat-sahabatnya tewas di medan perang. Jadi kalau bicarakan, beliau ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ternyata bukan hanya nikmat dunia yang diberikan. Kita kan kadang-kala hanya berpikir, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Apa ya Alhamdulillah aku dikasih rumah. Nabi rumahnya hanya 5x5 mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia dalam posisi baju besinya tergadaikan. Artinya memang gak ada duitnya gitu. Maka kita harus berpikir, banyak baca doa yang ada di akhir. Bukan di akhir, di surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebenarnya doa itu dibaca buat orang yang masuk umur 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian doa minta husnul khatimah. Karena ada orang-orang yang nampak baik tapi di depan orang. Ini yang kadang-kadang menyebabkan orang su'ul khatimah. Jadi dalam pandangan manusia, fulan ini orang baik. Dan ada dalam pandangan manusia, fulan ini orang jahat. Tapi kita gak tahu antara dia sama Allah. Artinya mungkin dia ketika malam hari, dia bersimpuh, dia mohon ampun sama Allah gitu ya. Pagi hari mungkin dia melakukan dosa, tapi dia menyesal, ya Allah, aku gak ingin melakukan itu. Tapi Masya Allah, zakallah khair, syukran, Masya Allah. Ternyata banyak orang baik ya. Lagi duduk, kasih air gitu kan, Masya Allah. Rizki, rizki nam. Eh, tadi kan kita ngobrol, selama hidupnya masih ada, rezekinya masih ada gitu kan. Kalau rezekinya habis sudah mati semua. Sudah mati semua. Tapi kembali ke tadi, kita ya berusaha untuk tidak baik di depan orang saja. Tapi di hadapan Allah kita berusaha untuk lebih baik. Kemudian ada orang-orang tadi yang kelihatannya suka ganggu. Tapi mungkin di malam hari dia berusaha untuk minta ampun sama Allah. Tahu-tahu 2 pekan sebelum meninggal, nampak kebaikannya sama orang. Dia ke masjid, dia kemana. Terus meninggal dunia. Di sini kan orang berpikir, Ustaz kok bisa? Dia kan orang jahat, Ustaz. Tapi kok matinya husnul khatimah? Di sini yang kita gak tahu antara dia sama Allah. Jalla jalla. Sedangkan yang orang kita anggap baik ini, ternyata dia baik di depan orang. Dia menyimpan banyak dosa yang tidak diketahui orang. Mungkin dia termasuk orang yang pendengki. Dia termasuk orang yang punya penyakit hati yang orang kan gak tahu. Itu kan urusan dia sama Allah Jalla Jalalu. Mungkin dia dendam sama temannya. Seperti itu. Jadi anak doakan mudah-mudahan yang sesepuh ini dikasih husnul khatimah. Amin. Bukan berarti yang muda gak mau husnul khatimah kan. Karena bicara mati ini kan juga gak lihat uban kan. Ada yang orang belum beruban udah mati. Bagaimana kita menepati antara sabar ya, dan ikhlas ya. Kadang-kadang rancu kedua-duanya dalam penempatan. Sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa. Nah, ya ini rekam Mustafa. Ya, jamil. Nah, sambil nunggu yang lainnya kita nih. Sebenarnya ikhlas yang sering dirancukan dengan sabar itu ikhlas dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia kan, ya saya ikhlaslah ditinggal mati anak. Padahal ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu ikhlas bermakna tulus. Ya sudahlah saya. Maknanya kayaknya sabar gitu. Ikhlas itu nerima. Mungkin kalau bicara, ya nerima ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nerima. Tapi kalau dalam urusan kita umpamanya ada orang ngasih duit. Kita tanya, antum ikhlas? Gak mungkin pertanyaannya, antum sabar. Iya. Jadi penempatan. Penempatannya aja yang kadang-kadang rancu sebenarnya. Yang mana? Iya, jadi penempatannya yang kadang-kadang, kalau tadi kita kasih contoh orang ngasih duit, antum ikhlas, gak mungkin ditanya sabar. Ya. Tapi ketika orang kehilangan anak, sabar. Sebenarnya babnya itu ikhlas. Bukan bab ikhlas. Babnya itu yang pertama adalah sabar. Naik lagi tingkatan ridho. Sabar ini nahan diri. Sabar itu nahan diri. Kadang-kadang kan orang kepingin teriak-teriak ya. Ketika kena musibah. Karena kita lihat ada orang tinggal mati anaknya. Dia teriak-teriak. Dia sobek-sobek bajunya. Histeris. Seperti itu. Ada yang sampai pingsan-pingsan. Kemudian bangun lagi disebut-sebut nama. Ini kan menandakan dia tidak sabar. Tingkatan yang pertama itu sabar. Nah, jadi yang naik tingkatan ridho. Nerima, ya Allah. Pasti ada hikmahnya. Allah enggak mungkin memberikan ujian kecuali ada hikmahnya. Allah, karena seorang hamba kan harus ridho Allah sebagai Rabb dia. Tingkatan yang naik lagi, syukur. Jadi bukan nerima, tapi aku bersyukur ya Allah. Walaupun nanti prosesnya itu kan dia nahan diri, kemudian dia meridhoi, kemudian dia mensyukuri. Ada orang yang mensyukuri setelah kejadian beberapa lama gitu ya. Ya Allah, ternyata hikmahnya besar banget. Ya Allah, makasih Allah. Itu munculnya itu belakangan. Masih ada proses. Masih ada proses. Tapi ada orang yang langsung. Makanya Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang orang yang tinggal mati sama anaknya. Dalam hadis itu Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang nyambut nyawa itu anak. Qabattum samrata fuadi, kalian cabut buah hatinya. Jadi ini anak bukan anak sembarangan. Kan ada anak yang kalau mati orang tuanya suka. Artinya anak yang sakit-sakitan ini itu macam aduh matinya itu dia dalam kondisi senang kepergiannya, atau anak yang bandel. Ketika mati, alhamdulillah. Jadi dia sebenarnya hidupnya dia itu bukan bagian dari hatinya sudah. Sudah dia lepas ketika. Tapi ada orang yang memang bagian dari jiwanya. Ya semua. Ada kondisi seperti terzalimi. Nah, seperti ada orang yang terzalimi. Apakah itu syukur dalam penderitaan, Pak Ustaz, kalau begitu? Syukur dalam penderitaan. Ya, bukan mensyukuri penderitaan, mensyukuri kepergian, karena penderitaan sudah pergi gitu loh. Dia itu sabar ketika anaknya hidup. Jadi kesabaran dia itu menghadapi hidup anaknya. Kematian dia itu menjadi syukur buat dia, karena dia mati sudah. Ikhlas bukan? Bukan, kan kembali tadi ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya Allah. Artinya kita beramal itu hanya untuk Allah. Seperti ini. Nah, ketika kembali kepada Allah ketika berfirman kepada malaikat-malaikat, kalian cabut jantung hatinya atau buah hatinya? Kata para malaikat, na'am ya Rabb. Apa jawaban atau yang dikatakan oleh hambaku? Para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Syukur ini tingkatannya. Dan dia beristirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dimulai dengan ucapan hamidak, dia memujimu. Ya Allah, engkau maha baik ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu li'abdin li'abdi baitan fi, bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga, wasammuhu baital ham. Rumahnya kasih nama, supaya orang di surga semua tahu. Rumahnya ada tulisan, baitul ham, rumah pujian. Karena ini orang-orang spesial nih yang kayak gini. Jadi mungkin gitu. Jadi masalah sabar dan ikhlas sebenarnya ini yang Anda pahami, bahwasanya ikhlas itu mengharapkan ridha Allah jalla jalaluh dan tidak mengharapkan yang lainnya. Adapun kalau dalam masalah musibah, maka tingkatannya sabar, ridha dan syukur sama Allah. Barakallahu fikum.